Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita telah membahas beberapa kaidah-kaidah dari sifat-sifat, kaidah-kaidah dalam memahami sifat-sifat di dalam kitab ini, Al-Qawaidul Muslah. Yang pertama, kita harus yakin bahwa sifat Allah Ta'ala seluruhnya sempurna. Kaidah yang kedua, bahwa sifat itu lebih luas daripada nama. Karena seluruh nama terkandung di dalamnya makna sifat. Akan tetapi tidak sebaliknya. Tidak semua sifat itu dijadikan nama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sifat itu lebih luas, lebih banyak daripada nama. Yang ketiga, bahwa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang subutiyah, sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk menetapkannya. Dan sifat salbiyah yang ditiadakan, Allah Ta'ala mentiadakannya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mentiadakannya, seperti sifatul maut, sifatul ta'ab, capek, sifat sia-sia, dan sebagainya. Wajib bagi kita untuk mentiadakan sifat-sifat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Akan tetapi, selain mentiadakan, maka kita tetapkan lawan. Lawan dari sifat yang ditiadakan tersebut disertai dengan kesempurnaan. Allah tidak mati, berarti Allah memiliki sifatul hayah, hayatun kamilah, hidup yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak capek, berarti Allah memiliki kekuatan yang sempurna. Allah tidaklah sia-sia dalam menciptakan segala sesuatu, berarti di sana ada sifatul hikmah, hikmah yang sempurna. Ya. Dan sebagainya. Kemudian kaidah yang keempat, bahwa sifat subutiyah, sifat yang ditetapkan seluruhnya adalah sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji, yang sempurna, semakin banyak sifat-sifat subutiyah yang disebutkan, maka menjadi lebih jelas bagi kita akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sifat-sifatnya. Walaupun tidak disebutkan kepada kita sifat-sifat Allah Ta'ala yang banyak itu, Allah Ta'ala sempurna di dalam sifat-sifatnya. Akan tetapi semakin banyak kita mengenal sifat-sifat Allah, maka kita semakin banyak, semakin paham betapa sempurnanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sifat subutiyah ini lebih banyak daripada sifat salbiyah. Kemudian kaidah yang kelima, bahwa sifat subutiyah ada dua, ada yang zatiyah dan ada yang fi'liyah. Zatiyah, apa artinya zatiyah? Yang tidak terpisah dari zat. Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat. Apabila sifat itu tidak terpisah dari zat, itu namanya zatiyah. Dan ada sifat yang terpisah dari zat, dan ada kalanya sifat tersebut terpisah, ada kalanya ada pada zat. Itu namanya sifat fi'liyah. Kalau Allah Ta'ala melakukannya, maka ada pada zat Allah. Kalau Allah tidak melakukannya, maka sifat itu tidak ada pada zat Allah. Itu namanya fi'liyah, perbuatan. Yang mana perbuatan, sifat perbuatan ini kembalinya kepada apa? Masyiah. Kembalinya kepada masyiah. Kembalinya kepada kehendak. Kalau Allah menghendaki, maka Allah melakukannya, sehingga sifat itu ada pada zat Allah. Kalau Allah menghendaki untuk tidak melakukan, maka Allah tidak melakukannya, sehingga terpisah dari zatnya. Ada kalanya ada pada zat, dan ada kalanya terpisah dari zat. Itu sifat fi'liyah, karena terkait dengan kehendak. Itu sifat fi'liyah. Sifat zatiyah seperti apa? Sifatul ilm. Allah Maha tahu. Tidak bisa kita mengatakan Allah sebelumnya tahu kemudian tahu. Tidak. Allah tahu terus kemudian tidak tahu. Tidak. Akan tapi Allah Ta'ala Maha tahu seterusnya. Tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi, bukan sampai hari kiamat, sampai setelah kiamat, sampai tidak ada berhentinya. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas, tidak ada batasan. Ilmu berarti, ilmu itu adalah sifat dhatiyah. Hikmah itu sifat dhatiyah. Tidak ada yang bisa mengatakan kadang Allah hikmah, kadang Allah sia-sia. Tidak. Seluruh apa yang diperbuat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana ada hikmah. Berarti hikmah ini tidak terpisah dari zat. Maka ini adalah zatiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala qadirun. Memiliki sifatul qudrah, maha mampu. Mampu ini adalah sifat zatiyah, tidak terpisah dari zat. Tidak ada yang bisa mengatakan Allah kadang mampu, kadang tidak mampu. Allah Ta'ala mampu atas segala sesuatu. Berarti kudrah ini adalah sifat zatiyah, karena tidak terpisah dari zat. Yang lebih jelas lagi, yaitu al-wajah. Sifatul wajah. Wajah Allah memiliki sifat wajah tidak sama dengan seluruh wajah. Yang tidak tahu bagaimana kaifiahnya, tidak sama dengan makhluk. Ini sifat zatiyah. Jelas ini adalah zatiyah, tidak terpisah dari zat. Sifatul yadain, dua tangan. Ma mana'a antas juda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang mencegah engkau untuk bersujud kepada Adam yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku? Dua tangan Allah. Ini jelas adalah zatiyah, tidak terpisah dari zat. Sifatul ain, mata. Dajjal, a'war, Warob buka leisa di awar. Dajjal itu awar, buta sebelah. Remu tidak buta sebelah. Tapi Allah Ta'ala memiliki sifatul ain, mata. Mata tidak sama dengan semua mata. Bagaimana kaifiyahnya? Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah apa? Sifat dzatiyah. Sifatul rijal, kaki, hatta yadu'a qadamahu Rabbul Izzati qadamahu, hatta yadu'a Rabbul Izzati qadamahu, sehingga Rabbul Izzah meletakkan kakinya di atas neraka, sehingga menghimpit satu dengan yang lainnya. Kaki, tapi tidak sama dengan semua kaki. Bagaimana kaifiyahnya? Wallahu a'lam bishawab. Ini apa? Sifat dzatiyah. Beda dengan sifat fi'liyah. Fi'liyah kembali kepada masyiah, kehendak. Kalau Allah berkehendak, maka Allah melakukannya, bersifat dengannya. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak melakukannya, tidak disifati dengannya. Ya. Misalnya apa? Sifat maghfirah. Apakah Allah terus-menerus mengampuni hamba? Ya enggak. Allah mengampuni, Allah tidak mengampuni. Ini diampuni, ini tidak diampuni. Ya, tidak seterusnya Allah Ta'ala memiliki sifatul maghfirah. Kembali kepada apa? Kehendak. Sifatul mahabbah. Allah Ta'ala cinta. Apakah seterusnya Allah mencintai hambanya? Tidak. Allah mencintai, ini Allah cintai, ini Allah benci. Ya. Sehingga mahabbah adalah sifat fi'liyah. Sifat dhahak, tertawa. Allah tertawa terhadap dua orang yang keduanya saling membunuh dan keduanya masuk ke dalam jannah. Tertawa tidak sama dengan semua tertawa-tertawa. Bagaimana gantiannya? Wallahu a'lam bishawab. Apakah Allah seterusnya melakukan demikian? Tidak. Sifatul kalam, Allah berbicara. Allah berbicara dengan Nabi Adam. Apakah sekarang Allah berbicara dengan Nabi Adam? Wallahu a'lam, tidak tahu. Allah berbicara, tidak berbicara. Berbicara kepada sebagian, tidak berbicara kepada yang lainnya. Allah bicara kepada para malaikat Jibril. Pada malaikat Jibril. Apakah berbicara dengan yang lainnya? Belum tentu. Tidak seterusnya Allah berbicara. Allah berbicara dengan Nabi Isa. Allah berbicara dengan Rasulullah SAW. Secara langsung, tanpa hijab. Tanpa perantara, apa nih? Tanpa perantara. Apakah Allah berbicara dengan seluruh nabinya? Tidak. Apakah Allah berbicara dengan Rasulullah seterusnya sampai akhir hayat? Tidak. Pada waktu tertentu saja, yaitu pada waktu Isra wal Mi'raj. Tidak seterusnya. Berarti berbicara ini adalah sifat apa? Fi'liyah. Ya. Masing-masing nanti akan diajak bicara oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, pada hari kebangkitan. Dan tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah. Sekarang sudah terjadi? Belum. Nanti pada hari kiamat. Berarti sifatul kalam adalah sifat fi'liyah. Jelas ya? Antara sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah. Kemudian ada pun kaidah yang ke-6, bahwa penetapan sifat-sifat harus jauh dari dua larangan yang besar. Yaitu apa? Tidak boleh tamtsil dan tidak boleh takyif. Tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Dan tidak boleh membagaimanakan. begini sifat Allah adalah begini dan begitu. Tidak boleh membagaimanakan ini. Adapun tamtsil masyarakat muslimin rahimahnu wa rahimakumullah jami'an adalah batil. Karena dalil baik itu dari Al-Quran maupun secara akal. Dari Al-Quran Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalil-dalil yang lainnya, hal ta'lamu lahu samia, surat Maryam ayat 65. Apakah kamu tahu yang serupa bagi Allah? Tidak ada yang serupa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu apapun yang sebanding dengan Allah. Nah, kalau begitu tidak boleh apa? Menyamakan Allah dengan makhluk, karena tidak ada sesuatu apapun yang serupa. Yang mana menetapkan sifat itu bukan berarti menyamakan, tidak. Menetapkan sifat tidak mengharuskan untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Kita menetapkan sifat, akan tetapi kita katakan bahasanya sifat Allah tidak sama dengan makhluk. Bagaimana kaifiyahnya? Wallahu a'lam bissawab. Adapun secara akal, padahal di antara makhluk itu sendiri memiliki zat yang berbeda-beda. Dari zat yang berbeda-beda itu terlihat berbeda-beda sifat-sifatnya. Itu antar makhluk. Ya. Gajah memiliki kaki. Apakah sama dengan kakinya kucing? Tidak sama. Ya. Jerapah memiliki leher. Apakah sama dengan lehernya sapi? Ya, tidak sama. Padahal sama-sama leher. Ya, singa memiliki gigi. Apakah sama dengan giginya tikus? Ya tidak sama. Padahal sama-sama makhluk. Dari zat jasad yang berbeda, maka di situ juga terdapat perbedaan sifat-sifatnya. Kalau ini antara makhluk saja berbeda sifatnya, apalagi antara Al-Khaliq dengan makhluk, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki zat dan makhluk memiliki zat, dan zat Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau tidak sama, maka tidak mungkin disamakan. Dan juga secara akal juga yang menolak adanya tamtsil, bahasanya Al-Khaliq itu sempurna dan makhluk itu kurang. Bagaimana bisa disamakan antara yang sempurna dengan yang kurang, yang cacat, yang aib? Ya tidak bisa disamakan. Kemudian wa amma takyif, adapun larangan yang besar yang kedua, yaitu takyif, membagaimanakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fawa ayya'takidal musbitu anna kaifiyata sifatillahi ta'ala kada wa kada. Takyif itu adalah orang yang menetapkan sifat, dia meyakini bahwa kaifiyah sifat Allah itu demikian dan demikian. Min ghairi ayyukayyidaha bimumathili, tanpa mengkaitkan kaifiyah tersebut dengan sesuatu yang sama. Ya. Membayangkan bahwasanya sifat Allah demikian dan demikian, tapi yang dibayangkan tidak yang dibayangkan bukan sesuatu yang ada di alam ini. Yang diduga itu sama dengan sifat Allah. Tidak. Yaitu membayangkan sesuatu yang tidak ada di alam. Ini takyif. Masyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun mumatsil, orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, ini jelas mereka telah memberikan kaifiyah. Memberikan kaifiyah terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi takyif ini lebih umum, lebih luas daripada tamsil. Kalau tamsil, mereka mempermisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Berarti ini apa? Berarti mumatsil mereka adalah mukayyif. Jelas mereka adalah mukayyif, yaitu mengkaifiahkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini bahasanya tangan Allah seperti tangan makhluk. Kaki sama dengan kaki makhluk, mata sama dengan mata makhluk, ya, wajah sama dengan wajah makhluk, ya, dan sebagainya dari sifat-sifat Allah. Marah seperti marahnya makhluk, mencintai seperti mencintainya makhluk, dan sebagainya. Nah, mereka jelas dengan ini telah mengkaifiahkan. Apakah mukayyif mereka mumatsil? Ya tidak. Tidak mesti demikian. Ya, karena takyif ini lebih umum. Kalau mumatsil mereka jelas mukayyif. Telah mengkaifiahkan. Akan tetapi mukayyif, ya, orang yang mengkaifiahkan itu, ya, lebih umum daripada itu, yaitu mereka menentukan kaifiah bagi sifat Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada di alam, tanpa menyamakan dengan sifat-sifat makhluk. Menentukan, tapi penentuan kaifiah itu tidak seperti makhluk. Maksudnya sifat Allah Ta'ala begini dan demikian, akan tetapi yang dibayangkan itu tidak ada pada makhluk. Itu apa? Takyif. Jelas ya? Ya. Takyif ini lebih umum daripada at-tamsil. Maka jelas hadza i'tiqadun batilun. Ini adalah keyakinan yang batil. Apakah sifat Allah memiliki kaifiyah? Secara asal, ya, secara asal. Apakah sifat Allah Ta'ala itu ada kaifiyahnya? Gimana jawabannya? Ada. Sifat Allah Ta'ala itu ada kaifiyahnya. Akan tetapi kita tidak tahu. Akan tetapi Allah tidak memberitakan. Rasulullah tidak memberitakan. Sehingga sifat Allah itu memiliki kaifiyah. Bentuk, memiliki rupa. Bagaimananya itu kita katakan wallahu a'lam bishawab, tidak boleh dibayangkan, tidak boleh digambarkan demikian dan demikian. Bukan di sini tidak boleh takyif berarti mengingkari adanya kaifiyah sifat Allah, bukan begitu. Ya, secara asal kaifiyah bagi sifat Allah Ta'ala itu ada kaifiahnya, ada bentuknya, ada rupanya. Akan tetapi bagaimananya ini tidak boleh dicari-cari, tidak boleh dibayangkan, Tidak boleh ditentukan bahasanya kaifiyah sifat Allah itu demikian dan demikian. Kita katakan sifat Allah itu memiliki kaifiyah, tapi bagaimana ya, kita serahkan ilmunya kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu Rasul pun tidak tahu. Ya. Ya. Bidalil sam'i wal aqli, dengan dalil sam' Al-Qur'an dan akal. Wala yuhituna bi ilman. Surat Taha ayat 110. Wala yuhituna bi ilman, tidaklah mereka menjangkau Allah. Tidaklah pengetahuan mereka menjangkau Allah. Tidaklah pengetahuan mereka meliputi Allah. Allah itu tidak bisa diketahui zatnya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Kalau ilmu kita tidak bisa menjangkau zat Allah, tidak bisa sampai pada sifat-sifat Allah, lalu kenapa mentakyif? Mengapa membagaimanakan sifat-sifat Allah? Bahasanya sifat Allah adalah demikian dan demikian, walaupun tidak diserupakan dengan makhluk. Maka barang siapa yang melakukan demikian, maka dia telah berkata tanpa ilmu. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia telah berdusta atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Allah Ta'ala mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan, surat Al-Isra ayat 36. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu bagimu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati ini semuanya akan ditanya kelak pada hari kiamat. Maka di sini kita tidak mengetahui bagaimana kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh ikut-ikut. Kalau tidak ada yang tahu bagaimana kaifiyah sifat Allah Ta'ala, maka kita tidak boleh ikut-ikut dengan mereka-mereka yang mengkaifiyahkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dalil secara akal. Ya. Wa ammal aqlu, adapun secara akal, fali anna syai'a la tu'raf kaifiyatu sifatihi illa ba'dal ilmi bi kaifiyati dzatihi wal ilmi bi nadhirihi al musawi lahu aw bil khabari shadiqi anhu, fa kullu hadhihi turuqi muntafiyatun fi kaifiyati sifatillahi azza wa jal, fa wajaba butlanuhu. Fa wajaba butlanu takyifiha. Secara akal, sesuatu tidaklah diketahui kaifiyah sifatnya kecuali dengan salah satu atau ketiga hal, dengan salah satunya atau ketiga-tiganya. Itu apa? Pertama, kita tahu kaifiyah sesuatu itu kalau kita melihatnya. Ya. Kalau kita melihat zat Allah, ya kita tahu bagaimana sifat Allah. Ya, kita tidak melihat. Ya. Kita tahu bagaimana sifatnya harimau karena melihat. Awil ilmi binadhirihi al-musawi lahu, atau dengan pengetahuan yang serupa dengannya. Ingin membeli rumah, bentuknya bagaimana? Kita tidak melihatnya, kemudian dikasih gambarnya. Rumahnya seperti ini, gambarnya seperti ini. Tapi wujud rumah itu sudah dilihat apa belum? Belum, belum lihat. Tapi terus kemudian digambarkan. Demikian dan demikian, depan, tengah, belakangnya demikian. Berarti dengan ini tahu apa enggak sifat rumah yang akan dibeli itu? Tahu, karena digambarkan yang dengan gambar yang serupa. Ya. Dan tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melihat sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Terus kemudian yang ketiga, au bil khabari shadiqi anhu. Atau dengan berita yang benar tentang sesuatu itu. Ya. Maka seluruh jalan ini tidak ada pada kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah di dalam Al-Qur'an tidak memberitakan bagaimana kaifiat sifatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya tidak memberitakan bagaimana kaifiat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tiga jalan ini tidak ada. Tidak ada pada kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak pernah melihat Allah, dan kita tidak melihat sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, dan tidak ada berita yang benar nas dari Al-Qur'an dan Sunnah yang memberitahu kaifiat sifat-sifat Allah. Kalau begitu bagaimana? Kalau begitu tidak boleh membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini tidak boleh melakukan takyif terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa aidan fa innana naqul, demikian juga sesungguhnya kita mengatakan, ayya kaifiyatin tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala. Inna ayya kaifiyatin tuqaddiruha fi zihnika, fallahu a'zam wa ajal min dhalika. Ya. Kaifiyah bagaimanapun yang kamu kira-kira terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam pikiranmu. Kira-kira sifat Allah demikian dan demikian. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah taala itu lebih agung, lebih mulia daripada itu. Tidak sama, berbeda dengan yang demikian itu. Wa ayyu kaifiyatin tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala, dan kaifiyah apapun yang kamu kira-kira terhadap sifat-sifat Allah itu, fa innaka takunu kadziban fiha, maka sunya engkau menjadi pendusta pada kaifiyah sifat Allah. Li'annahu la ilma laka bidzalika, dikarenakan tidak ada ilmu bagi kamu terhadap kaifiyah sifat Allah. Kalau engkau mengatakan kaifiyah sifat Allah adalah demikian dan demikian, padahal tidak tahu ilmunya, dan tidak ada pemberitahuan khabar dari nas Al-Quran dan Sunnah, kemudian berani-beraninya mengatakan kaifiyah sifat Allah Ta'ala demikian dan demikian, maka dengan itu kamu telah berdusta. Allah turun ke langit dunia. Wah, ini tidak boleh. Ya. Kemudian Qulubul ibad baina asabi'ir rahman. Enggak boleh. Enggak terasa, enggak sadar dengan menggerak-gerakkan jari ini sehingga dia telah mentakyif. Kaifiyah, mengkaifiyahkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sadar ketika mengatakan begini, tangannya dari atas ke bawah Allah turun ke langit dunia. Tidak sadar dia telah melakukan takyif terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah turun ya turun begitu saja, jangan digambarkan begini dan begini. Maka dari itu semua yang kita sebutkan tadi, hina idin, maka dengan demikian yajibul kafu, wajib menahan diri anit takyif dari membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Takdiran dalam rangka memuliakan Allah taala bil janan dengan kalbu. Yakni kalbunya tidak membayangkan sesuatu dari kaifiah-kaifiah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalbunya dibersihkan dari memikirkan kaifiah sifat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memuliakan Allah taala dengan kalbu. Au takdiran bil lisan. Dan juga pemuliaan dengan lisan. Wa tahriran bil banan, dan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh. Memuliakan Allah taala dengan lisan, maka lisannya dijaga. Tidak membicarakan kaifiah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuh, yaitu tangan ini tidak digunakan untuk menulis, menyebarkan tulisan-tulisan yang di dalamnya berisi tentang penjelasan kaifiah sifat-sifat Allah. Maka hatinya dibersihkan, lisannya juga dibersihkan, dan anggota tubuhnya dijauhkan dari hal-hal yang terkait dengan kaifiah sifat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihadah, oleh karena itu, lamma su'ila malikun, tatkala Imam Malik ditanya rahimahullah ta'ala an qawlihi ta'ala tentang firman Allah ta'ala ar-Rahmanu alal arshistawa, ar-Rahman di atas arsh istawa, tinggi. Imam Malik ditanya tentang ayat ini, kaifastawa, bagaimana istiwanya Allah. Bagaimana maksudnya adalah kaifiyah istiwa'nya Allah. Atraqa rahimahullah bira'sihi, beliau menundukkan kepalanya hatta ala urhada, sampai keringatnya itu bercucuran. Ya, karena ini sesuatu yang aneh, yang belum pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Summa qala, kemudian Imam Malik berkata, al istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu tidak majhul. Tidak majhul artinya apa? Maklum. Artinya diketahui. Diketahui apa? Secara makna. Maknanya apa istawa? Istawa artinya ala, irtafa, tinggi. Ya bukan bersemayam ya. Tinggi. Kalau diartikan bersemayam nanti dibayangkan seperti makhluk. Istawa artinya tinggi. Maknanya maklum, diketahui. Dipahami, akan tapi yang tidak dipahami apa? Kaifiyah. Dari sisi makna maklum, dari sisi kaifiyah bagaimana bentuk istiwanya Allah, menempel arsy ataukah tidak menempel arsy. Nah, tentang kaifiah ini apa? Majhul, tidak diketahui kaifiahnya. Sehingga jangan dirinci bagaimana istiwanya. Ya, pokoknya tinggi sudah. Tinggi di atas arsy, begitu saja. Ya, tidak terlalu rinci panjang lebar. Ya. Kemudian wal kaifu ghairu ma'qul, dan kaifiahnya itu tidak diketahui oleh akal. Wal imanu bihi wajib, dan beriman adanya istiwa Allah di atas arsy ini adalah wajib. Kenapa wajib? Ya karena telah datang penjelasannya dari Al-Qur'an. Wajib ditetapkan, diimani, karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan Ar-Rahmanu 'ala 'arsyi istawa. Was'alu 'anhu, dan bertanya tentang istiwa bid'atun, adalah bid'ah. Karena para sahabat enggak pernah bertanya tentang bagaimana kaifiah istiwa, enggak pernah. Ya. Para tabi'in juga enggak pernah tanya pada para sahabat kaifiah istiwanya Allah. Berarti bertanya tentang kaifiah istiwanya Allah ini bid'ah. Sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Wa rawa an syaikhihi Rabi'ata aydan, dan Imam Malik telah meriwayatkan perkataan ini dari syekhnya. Demikian juga al-istiwa'u ghairu majhul, syekhnya Imam Malik Rabi'ah Ar-Ra'i juga mengatakan begitu. Al-istiwa'u ghairu majhul, istiwa itu tidak majhul, artinya maklum. Wal kaifu ghairu ma'kul, dan kaifiahnya itu tidak bisa dimengerti oleh akal, tidak bisa dipahami oleh akal. Ya. Waqad masya ahlul ilmi, dan ahlul ilmi telah berjalan ba'dahuma setelah keduanya, setelah Imam Malik dan syekhnya Rabi'ah, ala hadzal mizan, di atas timbangan ini. Ya, yaitu secara makna sifat Allah secara makna itu diketahui, adapun kaifiahnya tidak diketahui. Para ulama berjalan di atas timbangan ini. Wa idza kana al-kaifu ghairu ma'qul wa lam yarid bihi syar'u faqad intafa anhu dalilan al-aqli wa syar'i fa wajaba al-qafu anhu. Apabila kaifiyah itu tidak dimengerti oleh akal dan tidak ada dan tidak datang syariat, syarat ini tidak datang membawa penjelasan kaifiyah ini, dan telah hilang, tidak ada dalil tentang kaifiyah, baik itu dalil syar'i maupun akli, sehingga bagaimana setelah ini, fa wajabal kafu, wajib menahan diri anhu, dari mengkaifiahkan, dari membagaimanakan. Ya, masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang dikatakan oleh al-imam Malik ini berlaku pada seluruh sifat istiwa Allah, tidaklah diketahui. Ya, maknanya maklum, akan tapi kaifiahnya majhul. Kaifiahnya tidak diketahui, maknanya diketahui, kaifiahnya tidak. Beriman terhadap sifat istiwa adalah wajib, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Ini berlaku pada seluruh sifat. Ya, kita terapkan. Allah memiliki wajah. makna wajah, apa makna wajah? Maklum, diketahui apa itu wajah. Bagaimana kaifiyahnya? Kaifiyahnya ghairu ma'kul, tidak bisa dipahami oleh akal. Beriman bahwa Allah Ta'ala memiliki wajah adalah wajib karena disebutkan dalilnya dalam Al-Quran. Bertanya tentang kaifiyah wajah adalah bid'ah. Tangan Allah. Apa makna tangan? Maklum. Apa makna tangan? Diketahui. Ya, sebagaimana yang diterjemahkan oleh ahli bahasa. Ahli bahasa mengatakan tangan ya artinya ya itu yang diketahui. Bagaimana kaifiyahnya? Kaifiyahnya ghairu ma'kul, tidak bisa dipahami oleh akal. Beriman Allah memiliki sifat tangan, apa hukumnya? Wajib karena ada dalilnya. Bertanya tentang kaifiyah sifat tangan adalah bid'ah. Allah tertawa. Bagaimana? Apa makna tertawa? Maklum. Bagaimana kaifiyahnya? Tidak dipahami oleh akal. Apa hukumnya bersifat hukumnya ber, hukumnya mengimani adanya sifat ini? Wajib. Bertanya tentang kaifiyah tertawa adalah bid'ah karena belum pernah ditanyakan oleh para sahabat, para tabi'in. Para salaf tidak pernah bertanya tentangnya. Dan ini berlaku pada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seluruh sifat Allah taala itu diketahui secara apa? Makna. Dan majhul, tidak diketahui secara apa? Kaifiyah. Dan apa hukumnya beriman terhadap sifat-sifat Allah adalah wajib. Apa hukum menanyakan kaifiyah sifat-sifat Allah adalah bid'ah. Nah, demikian. Ya. Fal hadharul hadhar. Maka waspada, waspada minat takyif. Dari membagaimanakan sifat Allah. Au muhawalatihi. Atau berusaha melakukan takyif. Ya. فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ وَقَعْتَ فِي مَفَاوَزَ لَا تَسْتَطِيعُ الْخَلَاسُ مِنْهَا. Maka apabila kamu melakukan takyif, maka kamu jatuh ke dalam kebinasaan yang kemudian kamu tidak mampu untuk melepaskan dari kebinasaan tersebut. Tidak mampu untuk melepaskan diri dari takyif. Selalu terus memikirkan kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Lisannya tidak dijaga dari menyampaikan kaifiyah sifat Allah. Tangannya, tulisannya tidak bisa terkendali dari menulis tentang kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia telah berusaha melakukan takyif. Kalau sudah demikian, ya dikarenakan syubhat dan dia mengikuti syubhat-syubhat tersebut, ya akhirnya kalau binasa, dia sulit untuk keluar dari kebinasaan itu, bahkan lebih daripada itu dia akan memusuhi Ahlus Sunnah, mengusir mereka-mereka yang menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan. Wa in alqahu syaitanu fi qalbika. Apabila syaitan mengganggu, apabila syaitan melemparkan takyif, yaitu membisikkan kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala fi qalbika, di dalam kalbumu, fa'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwasanya apa yang telah dibisikkan oleh syaitan itu min nazaghatihi, termasuk bagian dari gangguan-gangguannya. Ya, di antara gangguan syaitan itu apa? Membisikkan kaifiyah sifat-sifat Allah. Ya. Syaitan mereka mengganggu manusia itu tergantung kecondongannya. Kalau condongnya kepada maksiat, maka dia diganggu dari sisi itu. Kalau condongnya kepada bid'ah, maka diganggunya ke sana arahnya. Kalau condongnya kepada ahlul kalam, maka diganggu arahnya ke sana, sesuai dengan kemana orang itu menuju. Syaitan tidak peduli kemanapun orang itu akan menuju, yang penting sesat, yang penting menyimpang. Apakah mau ke bid'ah atau kepada maksiat atau kepada kekafiran, yang penting sesat. Fa'alam annahu min nazaratihi. Maka ketahuilah bahwa bisikan tentang kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut itu bagian dari gangguannya syaitan. Falja' ila rabbik. Maka berlindunglah kepada Rabbmu. Fa innahu, sesungguhnya Rabbmu itu adalah ma'adzuka, tempat engkau berlindung. Ya, sehingga apabila kita membaca ayat sifat, mendengar sifat Allah Subhanahu wa taala disampaikan, kemudian di dalam hati ada bisikan-bisikan membayangkan sesuatu dari kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, jangan diikuti bisikan tersebut. Jangan diikuti, akan tetapi berlindunglah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian hilangkan dari memikirkan kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala dengan berlindung kepada Allah taala. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dibayangkan kaifiyahnya. Yang penting adalah apa? Diimani. Ditetapkan diimani. Diyakini dengan makna yang hakiki, itu yang penting. Kaifiyahnya jangan dipikirkan. Kalau terbetik di dalam pikiran, maka segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah taala, "Waf'al ma amaraka bihi fa innahu tabibuka." Maka lakukanlah apa yang Allah perintahkan, maka sesungguhnya sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah penyembuh bagimu. Ya, fa innahu tabibuka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah penyembuh bagimu. Qala Allah taala, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu was-sami'ul 'alim." Dan apabila mengganggu engkau syaitan, mengganggu engkau berupa gangguan, gangguan apa saja umum, ya, di dalam hati ada ajakan kepada maksiat, dalam hati ada ajakan untuk meninggalkan perintah, ada ajakan untuk melakukan larangan, ada ajakan untuk mengkaifiahkan sifat Allah Subhanahu wa taala, gangguan apa saja, ya, bagaimana? Fasta'id billah, berlindunglah kepada Allah, mintalah kepada Allah taala perlindungan. Innahu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala was-sami'ul 'alim, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah mendengar doa kita, Allah mengetahui apa yang kita panjatkan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah, maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selamat dari memikirkan kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jelas ya, ada iskal? Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.